itu berlaku yajri, berlaku ala itlaki, berlaku kepada kemutlakannya. Malam yakum dalilu taqyid, selama tidak ada dalil yang mentakyid, yang mengkerucutkan kepada dalil sesuatu yang lebih mengikat nasan, baik secara nas au dalalatan, maupun secara dalalah, maupun secara dalalah. Nah, saya dipahami sini. Baik. Ta'riful mutlaqi wal muqayyad. Kita baca sekarang ta'rif mutlak dan muqayyad. Ta'rif. Tafadhal. Bima iqtarona bihi. Amma ma'ada hadal qayda fahuwa mutlaqun, fahuwa mutlaqun. Perhatikan ya. Istisna dengan ada yang pakai ma masdariyah, berarti itu fi'il, otomatis mustasnanya wajib mansub ya. Hada maf'ulun bih, al-qaid sebagai badal. Nah, qala rahimallahu ta'ala, ta'riful mutlaqi wal muqayyad. Nah, sekarang definisi mutlak dan muqayyadnya dulu biar kita paham. Apa sih mutlak, apa muqayyad? Al-mutlaqu huwa al-lafdu ad-dalu ala madlulin syai'in. Syai'in min jinsihi. Dia adalah sebuah lafaz yang menunjukkan kepada madlul, sesuatu yang ditunjukkan, makna yang ditunjukkan yang syai', yang luas, yang masih global. Ya, min jinsihi, dari jenisnya. Dari jenisnya. Atau dengan definisi yang lain, dia adalah al-lafdu ad-dalu ala fardin au afradin. Dia adalah lafaz yang menunjukkan kepada fard atau afrad. Afrad jamaknya ya. Jadi fard, person, sesuatu ya, atau afrad jamaknya, ghairu muayyanah, yang tanpa atau belum ditentukan, belum dispesifikkan. Wa biduni ayyi qaidin lafdhiyyin, dengan tanpa adanya qaid ya, pengikat kriteria apapun secara lafzi, secara lafaz. Ya, semisal rajulun, rijalun. Rajulun ini jins, apa namanya? Fardun. Rijalun, ini afrod, jamaknya ya, jamaknya. Nah, ini lafaz yang menunjukkan kepada fard, misalkan rojulun satu, atau afrod jamaknya, tapi tanpa ada penentuan kriteria tertentu, Nah, sedangkan muqayyad dia adalah al-labdu ad-dalu al-madlulin syai'in fi jinsihi ma'at taqyidihi biwasfin minal awsaf. Nah, sekarang muqayyad, kalau mutlak sudah jadi bahasa kita ya. Muqayyad pun kalau bahasa kita qayyada yuqayyidu, yang diikat, berarti yang terikat. Berarti dia yang sudah dispesifikasi, sudah terkerucutkan ya, sudah dipilah gitu. Nah, dia adalah lafaz yang menunjukkan kepada madlul, makna yang ditunjukkan ya, syai'in yang luas, global, fi jinsihi, pada jenisnya, ma'a taqyidin. Nah, kalau tadi ya, kalau tadi mutlak enggak pakai ma'a taqyid. Nah, ini pakai ma'a taqyidihi, disertai dengan taqyid, pengkerucutan, disertai dengan taqyid, adanya persyaratan ya, ada dikerucutkan biwasfin dengan sifat atau kriteria minal awsaf, dari berbagai sifat atau kriteria ya, aw makana minal alfadhi addalati ala fardhi, nanti akan disebutkan contohnya ya biar paham, atau dia adalah yang dia adalah lafadznya tersebut minal alfadhi addalati ala fardhi min aw afradin ya, lafadznya itu yang lafat atas fard atau afrad yang dia ghair muayyanah, tanpa tertentu ya, belum ditentukan, belum ditayin, ma'aqtiranihi, dengan disertai bima yadulu ala taqyidihi ya, dengan disertai dengan sesuatu hal yang menunjukkan kepada pengkerucutannya, bimaqtarona bihi ya, sesuai dengan yang disertainya. Misal rajulun misri, pria Mesir, aw rajulun yamani, seorang pria berasal dari Yaman. Wa inna hadzal muqayyada. Nah, yang ditakyid ini rajulun Mesri, rajulun Yamani ini. Nah, kalau rajulun doang ini kan mutlak. Rajulun mutlak ini, rajul mana? Rajul tambuni. Rajul mana? Berbesi. Nah, ketika disebutkan rajulun Yamani, ah ini muqayyad. Ya. Nah, maka wa hadza wa innal mutlaqa fima ada ma quyida bihi yu'tabaru mutlaqan. Ya. Nah, yang muqayyad seperti ini pada selain yang quyida, pada selain yang telah di kriteria yang disebutkan, pada selain yang telah ditakyid, dikerucutkan bihi, itu yu'tabaru, itu dianggap sebagai mutlaqan. Maka dianggap sebagai sesuatu yang mutlak. Pada selain atau dia belum dikerucutkan, ya belum ditakyid. Rajulun misri, belum pakai misri, belum pakai misri, misri rajulun, nah itu mutlak. Tapi kalau sudah ditakyid misri, ah muqayyad. Nah, ini muqayyad. Baik. Bima'na annal muqayyada, yaitu maknanya muqayyad itu yu'tabaru muqayyadan, kapan dia dianggap sebagai muqayyadan? Bil qaidi al mausufi bihi, dengan qaid, pengikat yang disifati dengannya. Maksudnya apa? Dengan kriteria yang disebutkan ya, dengan ciri-ciri kriteria yang disebutkan. Kayak tadi misri, berbesi, yamani, tambuni, tambengi. Eh, enggak ada tambengi. Rojulun tambengi, enggak ada. Sifat dan na'at itu ya. Nah, iya kan dengan sifat. Kan dengan sifat. Nah, jadi muqayyad. Nah, mana lagi? La yajuzu taqyidu bighairihi bila dalilin. Maka enggak boleh mengkerucutkan, mentakyid ya, dengan selain sifat, dengan selain kriteria, dengan selain qaid, tanpa dalil, tanpa alasan. Tanpa alasan. Wa qauluna rajulun yamani, maka ucapan kami rajulun yamani itu muqayyadun min jihatil jinsiyah, maka itu muqayyad. Berarti dia telah dikerucutkan, dispesifikasikan, dikhususkan dari sisi apa? Dari sisi jinsiyah. Jinsiyah itu apa sih? Nah, itu kalau antum belajar Arabia linasiin, ma jinsiyah tuh. Ah. Berarti where are you come from gitu ya. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan, dari sisi kewarganegaraan. Ya. Wa hiya kaunuha mab ya yamaniyatan. yaitu yang dia statusnya sebagai yamaniyatan, orang Yaman fakot, ya, yamaniyatan khobar kaun, karena kaun masdar dari kana yakunu, dia beramal. Amma ma ada hadal qaida fahuwa mutlaqun. Adapun selain dari ya, kriteria ini, maka dia mutlak. Rajulun gitu. Ja'a rajulun mutlak. Tapi kalau ja'a rajulun yang mana? Berbesi. Nah. Baru muqayyad. Oh, Pahdi ternyata. Ya. Hukmul mutlak. Nah, sekarang hukum mutlak. Nah, padahal Syekh Ismail Ajibitungi apa irab taqyidu taqyid fa'il terus ijaat mutlaqatan ijaat mutlaqatan wa kama fi iddatil mar'ati al-matufi anha al-mutawaffa mutawaffa itu ditinggal mati suaminya mutawaffa anha ditinggal mati az-zawjuha kama fi iddatil mar'ati al-mutawaffa anha zawjuha ja'at azwajan mutlaqatun mutlaqatan hukum mutlak. Hukum mutlak. Ya. Itu Fikri udah ada bukunya. Buku bapaknya apa fotokopi? Bapaknya kan punya buku. Pakai ya. Tapi hukum mutlak. Bapaknya sekarang di mana Fikri? Pesona. Oh, ada, enggak lagi di pos 2. Di Pesona. Baik, ya hukmul mutlaqi annahu yajri ala itlaqihi bahwasanya mutlak itu berlaku ya atas kemutlakannya. Kalau sudah disebutkan mutlak ya berlaku semua. Fala yajuzu maka tidak boleh takyiduhu membatasinya, mentakyidnya, mengkerucutkannya bi ayyi qaidin dengan qaid apapun, dengan ikatan apapun. Illa idza qama ad-dalilu ala taqyidihi nassan aw dalalatan, kecuali jika telah terdapat dalil yang membatasinya, mengkerucutkannya, mengikatnya, baik dalilnya itu berupa nas atau berupa dalalah, berupa petunjuk, isyarat-isyarat, ya. Wa yasbutulahul hukmu, maka baru berlakulah hukum untuknya, untuk mutlak tadi, bihadal itlaqi, dengan pemutlakan ini, ya. Ini masih mutlak ya. Maka berlakulah hukum mutlak bihadhil itlaqi, dengan kemutlakan ini, kama fi itqir raqabah, sebagaimana pada kasus memerdekakan seorang budak. Ya, memerdekakan seorang budak. Ya, fi kafaratidz dzihar, pada kafarat dzihar. Dzihar itu yang kemarin sudah kita sebutkan di kaidah sebelumnya. Ya, kisah tentang surah Mujadilah, qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u taharukuma. Ya. Apa ayatnya? Alladzina qalu li nisa'ihim. Oh, enggak disebutkan di ayat itu ya. Disebutkannya di kisahnya, yaitu wanita ini berkata kepada Nabi SAW bahwasanya suaminya berkata kepadanya, antika dhuhri ummi, kamu seperti layaknya punggungnya ibuku. Artinya kamu udah enggak bakal saya setubuhi. Ya. Ngerti enggak setubuh ya, Pak? Tahu? Oh, tahu, Masya Allah. Antum kecil-kecil tahu juga ya. Masya Allah. Ya. Nah, tapi enggak diceraikan. Nah, diceraikan enggak, diomongin begitu. Ini ngegantung. Ini ngegantung. Membuat wanita ini menderita. Ya. Nah, akhirnya turunlah ayat. Ya, turunlah ayat terkait hal ini yang mensyaratkan kalau mau rujuk min qabli ayyata masa, sebelum keduanya itu bareng lagi, berkumpul lagi, dia wajib membebaskan satu orang budak. Ya, satu orang budak. Ijaat mutlaqatan. Karena ya, budak, membebaskan budak itu datang secara mutlak. Ya, budak apa aja. Cowok, cewek. Ya. Taib, kafir atau mukmin, nah, walaupun nanti ditakyid. Ya, ditakyid dengan ayat yang lain. Rokobatin, rokobah, rokobah, rokobah mukminah, budak yang beriman. Kalau di ayat ini mutlak, ya, hati-hati makanya ngomong sama istri. Oh, saya nggak mampu budak, ngebebasin, nggak ada budak, ya udah puasa, ya, puasa syahraini mutatabi'aini, dua bulan berturut-turut. Kata para ulama, kalau di tengah jalan 2 bulan 60 hari, hari ke-57 dia sengaja batalin, maka mesti ulang dari awal. Kecuali ada uzur, dia sakit, nah, besoknya boleh diterusin. Gitu. Ini kalau kata ulama Syafi'iyah sih begitu. Ulang lagi dari awal. Kalau yang begitu Anwar udah kurus kayak apa sih? Puasa 4 bulan. Ya Allah. Mana lagi tadi sekarang? Wa kama fi iddatil mar'ah. Wah, ini sebagaimana iddah seorang wanita al-mutawaffa anha zaujuha, yang ditinggal mati suaminya. Ja'at azwajan. Datang ayatnya ini umum, azwajan. Azwat jamak dari zaujah, istri-istri. Mutlaqatan, ja'at mutlaqatan. Ayat ini datang secara mutlak. Fatajibu alaiha al-iddatu. Tadi siapa yang baca? Antum ya? Mutlaqatan. Mutlaqatan. Apa i'rabnya mutlaqatan? Hal. Sama kayak antum mengatakan ja Ismail rakiban. Ja Ismail ya. Khaifan. Udah. Udah duluan dia. Ja Ismail rakiban Anda bilang. Nah, ini ja'at azwajat, kalimat lafaz ayat azwajat ini datang dalam mutlak. Dalam redaksi mutlak. Fatajibu alaiha al-iddatu, maka wajib iddah orang yang ditinggal mati suaminya. Sawan kanat al-zawjatu madkhulan, apakah istrinya itu madkhulan? Madkhul ini kan isim maf'ul ya. Dakhala yadkhulu madkhul. Apa artinya? Dimasuki. Hah? Tempat masuk kan madkhul isim makan. Madkhul isim maf'ul. Apa artinya? Dimasuki. Ah, udah berarti ngerti antum ya? Ngerti gak sini Niko apa artinya dimasuki? Hah? Gak ngerti? Jangan pura-pura polos Niko. Hah? Eh ini coba. Ngerti? Ngerti gak? Dimasuki. Dimasuki gak ngerti? Ya Allah. Ini kan banyak bocah sih di sini. Aduh. Kais. Ngerti gak Kais? Allah, polos ngaku. Nah, kalau ini Arga nggak ngerti dimasuki apa, nggak paham. Ya udah, biarin dah, rasain situ. Kalau nggak paham, ya nanti akan ada tiba usianya Arga. Arga berapa sih usianya? 17 mau udah bolak balik entuh. Bukan balik lagi, bolak balik. Nah, artinya madkhulan sudah dimasuki, disetubuhi. Nah. Apakah sudah disetubuhi atau belum? Saghiratan kanat atau kabiratan? Apakah wanita itu masih kecil? Ha? atau sudah besar, udah balik atau belum balik, kan dinikahi boleh belum balik. Eh suaminya mati, mau nikah lagi iddah berapa? 4 bulan 10 hari. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Dan orang-orang, para pria yang yutawaffawna, yang mereka wafat minkum di antara kalian, wa yadharuna, dan mereka meninggalkan azwajan, istri-istri. Kalau antum ini azwajan karena ayat ini buat nabi, sahabat, kaum muslimin. Waktu itu mereka semua poligami semua. Kebanyakan ya, sampai kita seorang ulama mengatakan enggak diketahui ada seorang sahabat yang enggak poligami. Hah? Kalau ada seorang sahabat kan itu banyak yang menikah. Ada memang yang mati dalam keadaan belum menikah ya. Semua sahabat dalam keadaan menikah yang masih hidup. Dan enggak diketahui siapa yang enggak poligami. Kalau ada yang, oh ada kok sahabat yang poligami. Nah, udhkur. Nah, udhkur, udhkur. Siapa namanya? Sampai begitu tuh Ainur. Nah, enggak? Sampai begitu. Kenapa? iya. Nah, meninggalkan istri-istri. Ya. Azwajan yatarabbas nabi anfusih. Maka istri-istrinya tadi kalau mau nikah lagi, oh mereka punya masa tarabbus, masa tunggu bi anfusihna. Maka tunggu untuk diri mereka sendiri supaya bisa nikah lagi. Kapan itu masa idahnya? Arba'ata ashur, oh, 4 bulan wa asra, tambah 10 hari semenjak kematian suaminya. Dulu makanya para salaf dulu biasa ngitung masa iddah janda-janda. Dihitung. Biasa salaf itu biasa menghitung iddah masa janda. Semua dihitung. Wah, ini sekarang. Berapa mereka datang gitu. Enggak pernah dulu di masa salaf janda-janda itu lama menjanda, 3 tahun, 2 tahun. Pasti didatengin. Udah, dinikahin gitu. Ya. Kalau semua sahabat berpikir kayak Ainur dulu, ya, ya janda deh. Kayak Ainur, kayak Anwar, Pak Edi, Pak Ismail, Edward, apalagi Mas Bowo. Aduh, udah. Nah, gitu deh. Enggak, Pak Tony enggak kesebut. Selamat dia. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah. Kenapa? Kalau cowok istrinya meninggal, gak usah istrinya meninggal, istri masih hidup juga boleh. Itu aja kok pake nanya. Kalau cowok kapan boleh nikah lagi? Kalau pas baru nikah, emangnya ada masa idahnya Pak Edi? Hah? Jadi kalau mau itu nungguin istrinya meninggal dulu. Waduh. Jangankan masih hidup. Eh mati. Masih hidup istri antum, antum nikah lagi boleh. Gak ada masa idah. Hah? Nah ngerti sekarang? Ngerti? Istri antum masih hidup nih, sehat, seger buger, gak sakit. Lagi sehat-sehatnya. Lagi fresh-freshnya. Antum nikah lagi boleh. Apalagi dia udah meninggal. Ya. Dia udah meninggal nih, baru kubur, cari istri. Makanya sebelum istrinya dikubur baru nikah, mending nikah dari sekarang. Biar enggak ada lagi omongan nunggu kering. Ya, kering. Ntar disiram terus. Aduh, payah Pak Edi. Ternyata udah lama di sini belum marifat juga dia. Masih aja polos. Ah, tafadhol berikutnya. Dibaca di sini. Ya, Mas Bowo, baca antum, jangan pura-pura diam antum. Pura-pura aja diam. Hah? jawaza khabar kan. Bisulus. Bimithlihi mutlaqul kitabi. Hanafiyati. Nah. Lakin idza qama ad-dalil. Namun jika sekarang terdapat dalil ala taqyidil mutlaq untuk mentakyid sesuatu yang mutlak. Kalau bahasa mudahnya untuk mengkerucutkan sesuatu yang masih mutlak. Maka u'tubira al-qaid. Ya, ini ada dalil baru qaid tersebut dianggap u'tubira. Maka qaid baru dianggap. Wa sabata lahu al-hukm. Dan berlakulah hukum. Baru hukum, hukumnya hukum ya muqayyad. Bi hadzal qaidi, dengan qaid seperti ini. Kama fi qaulihi ta'ala mim ba'di wasiyatin yusha biha aw dain. Atau setelah diwasiat, atau setelah wasiat yang diwasiatkan dengannya, atau utang. Ya, perhatikan ja'at kalimat wasiatin mutlaqatan. Ya, kalimat wasiatin itu datang secara mutlak. Wa kana muqtadul itlaqi, nah berarti muqtadul konsekuensi dari kemutlakan itu apa? Jawazal wasiyati bi ayyi miqdar. Bolehnya memberikan wasiat harta dengan berapapun takarannya, berapapun kadarnya. Mau berapa? Mau setengah, mau seperempat, mau berapa aja boleh. Ya. Lakin qoma ad-dalil ala taqyidiha. Namun terdapat dalil akan taqyidnya, pengkerucutannya bisulus, yaitu dengan sepertiga aja paling banyak boleh memberikan wasiat. Ya, boleh memberikan wasiat sepertiga. Nah, nggak boleh lebih dari itu, karena sisanya nanti buat ahli waris, buat ahli waris, buat anaknya dari istri pertama, kedua, ketiga, keempat, nah, dia mau ngasih juga wasiat ke yang lain, tapi nggak boleh lebih dari sepertiga. Wah, dalil taqyidi, dalil taqyidnya ini kan ayat ini. Ini kan ayatnya surah An-Nisa berapa tuh? 11. Ya. Dalil taqyidnya ini adalah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Haitsu di mana mana'ahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah dia, melarang dia, mana'ahu min an yusya, yaitu melarang dia untuk berwasiat bi aktsara min tsulutsi. Melarang dia untuk berwasiat lebih dari sepertiga totalitas hartanya. Enggak boleh. Wa hadha haditsun masyhur. Ini hadis masyhur. Ya, salah satu bagian dari hadis Ahad. Hadis Ahad itu ada tiga bagian. Masyhur, aziz, gharib. Masyhur, aziz, gharib. Baik. Sudah belajar baik kuliah ya? Nah, kalau gharib diriwayatkan oleh berapa sahabat? Hah? Satu. Aziz? Dua. Masyhur? Tiga, tapi enggak sampai 10. Baik. Nah, hadis masyhur. Ya, ini hadis wa hadza hadisun masyhur. Yutaqayyadu bimitslihi mutlaqul kitab. Maka kemutlakan kitab, ini kan kemutlakan Quran. Dalil Quran ini kan mutlak, mimba di wasiyati yusha biha aw dain. Itu boleh ditakyid. Boleh ditakyid menurut Hanafiyah wa ghairihim dan selain mereka, itu dengan hadis masyhur. Dengan hadis masyhur. Artinya dengan hadis ahad enggak boleh. Minimal batasnya masyhur, apalagi mutawatir. Ini menurut Hanafiyah. Namun Syafi'iyah dan yang lainnya fi ma'alam ini yang rajih. Dalil Quran itu bisa ditakyid dengan hadis gharib sekalipun, selama gharibnya sahih. Ya, selama hadis gharib, walaupun gharib sekalipun, yang penting sahih. Ya, bisa dipahami sini ya, dengan hadis gharib sekalipun. Paham sini ya? Nah, jangan terpengaruh dengan kalangan Mu'tazilah yang menyatakan wah hadis ahad yufidu dhon, wal mutawatir yufidu ilm, wa ahad yufidu dhon. Lah, tidak perlu, enggak usah khawatir dengan ya apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah gayanya aja yufidu dhon, mutawatir yufidu ilm. Nah, itu hadis nuzul mutawatir rupanya enggak diterima. Hadis nuzul diriwayatkan oleh 20 orang sahabat. 28 apa? 28 sahabat. Ya. Nuzul, nuzul. Hadis turunnya Allah ke langit dunia. Ketika sepertiga malam terakhir. Nah. Jadi bisa dipahami ya. Jadi ayat di atas itu kan mutlak. Boleh ditakyid dengan hadis hadis sahih walau gharib sekalipun. Suhaidar. Cuci muka, cuci muka. Hukum muqayyad. Sekarang hukum muqayyad. Nah, kita baca sekarang. Fadal. Dibaca di sini. Edward, Edward. Ya, maka berarti ma'tuf kemana tu? La nafiyal jins, bukan la nafiyal jins. La mujarradul aqli biasa. Terus? La mujarradul aqli alaiha wa amma kalimatu yuriku farajhi laisat biqaidin irazi wa innama hiya qaidun. Nah, baru la nafiyal jins wala ta'thir. Hey, hasbuk cukup ini dulu. Oh, tanggung sedikit walau kana. Hilli hilli wa rufi'a hurumatu inda dakhulil qaydi wa huwa dukhulu bi ummi. Hai, hukum muqayyad, wujubul amal bi mujibil qaid, wajibnya beramal ya dengan tuntutan, dengan mujib, dengan yang mengharuskan tuntutan qaid, qaid tadi. Fala yajuzu ilqa'uhu, maka enggak boleh diabaikan. Kalau sudah ada qaid wajib beramal. Wa yasbutu lahu wa yasbutul hukmu lahu bihadzal qaidi. Dan hukum berlaku dengan qaid ini. Ya illa idza qama ad-dalilu ala adami i'tibari hadzal qaidi, kecuali jika terdapat dalil yang menafikan ya atas ketiadaan, atas tidak dianggapnya qaid tadi. Ya. Mungkin karena oh ini udah mayoritas memang begitu. Jadi qaid tadi enggak dianggap. Ya, sebagaimana firman Allah Taala fi siyaqi tiadadil muharramat terkait redaksi wanita yang haram dinikahi. Ya, perhatikan waraba ibukum allati fi hujurikum. Anak-anak tiri yang berada dalam asuhan kalian, min nisaikum, yang anak tiri itu berasal dari istri-istri kalian. Jadi istri janda. Dia nikah sama janda. Ya. Misal nanti Arga nikah sama janda. Jandanya punya anak perempuan. Nah, anak perempuannya itu gimana statusnya? Nah, statusnya itu yang Allah sebutkan di sini enggak boleh dinikahi. Nah, ini kan ayat ini nih. Perhatikan, ini terdapat muqayyadnya nih. Anak-anak tiri kalian yang di asuhan kalian. Ya. Min nisaikum. Dari yang berasal dari istri-istri kalian. Allati dakhaltum bihinna, yang kalian telah masuki, maksudnya yang kalian telah setubuhi. Kata para ulama di sini muqayyadnya, qayyadnya dua. Yaitu fi hujurikum ama dakhaltum bihinna. Kata para ulama. Namun yang benar qayyadnya cuma satu. Yaitu yang mana qayyadnya? Hah? Yang mana? Yang benar yang dakhaltum aja. Jangan dipahami oh berarti kalau anak istri saya sudah setubuhi istri saya. Anaknya gadis. Tapi kan dia enggak sama asuhan saya, dia asuhan bapaknya. Boleh dong saya nikahin dia juga gitu. Nah, itu enggak boleh. Karena qaidnya satu, yaitu yang mana? Dakhaltum bihinna. Nanti sini. Ya, misalkan nanti Arga nikah sama janda, ya. Janda umur misalkan ya 48. Anaknya umur 24. Arga nikah umur 18, berapa? 17 sekarang. Bisa aja kan? Bisa enggak? Bisa kalau wanita 48 tadi baik hati, masya Allah. Nah, Arga suruh nazar nikah. Tonton kalau anaknya yang umur 16 misalkan. Kata Arga dari tadi aja sama anaknya dah. Gitu. Nah, Arga udah setubuh sama istri baru 48 tahun. Nah, anaknya nggak boleh dinikahi. Ya, biar ngerti ya. Ya, biar ngerti. Walaupun jauh mungkin kemungkinan ya, tapi biar paham begitu. Mana lagi tadi? Hah? Walahada, maka berdasarkan hal ini, fal bintu, maka anak perempuan istri tadi, anak tiri itu romu haram nikahi ala man tazawwaja ummaha, bagi siapa saja pria yang menikahi ibunya dengan syarat wadakhala biha, dan telah dukhul menjima istrinya. Artinya kalau belum menjima istrinya boleh. Ya, misalnya Fikri nikah menjanda umur 40. Nah, pas akad datang keluarganya semua. Kata calon istrinya Fikri belum udah akad. Udah akad udah sah. Ini Fikri kenalin anak saya. Ya, umur 18. Wah, cakepan anak. Aduh, Fikri cerain ibunya, udah, sama anaknya aja, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, kenapa? Karena belum dukhul. Nah, gitu Fikri, ya? Nanti saya kasih tahu Pak Majid. Nah, jadi kalau belum dukhul, ini kok heboh banget, ngerti nggak? Nah, dukhul belum paham dari tadi, ya Allah. Dukhul masuk. Nah. Oh ya, tahu ya. Jima ya. Tanya lagi jima itu apa? Tak jitak malahnya. Ya. Maka mana tadi? Ya, li anna hurmataz ziwaji bil binti, karena haramnya menikahi putri tiri. Ya. Muqayyadun itu muqayyad, itu terkerucutkan dibatasi binikahi ummiha wa dukhuli biha. Ya, yaitu dengan menikahi ibunya dan udah menjima ibunya. La mujarradul aqdi 'alaiha, bukan sekedar akad ke ibunya aja, akad nikah sama ibunya. Saya nikah sah, udah nikah sama ibunya udah akad. Ya. Habis itu ada anak perempuan, kata istrinya, ah kamu kan nyesel kan nikah sama saya kan, saya punya anak perempuan cantik loh. Ah. Tapi kamu udah akad sama saya, nggak bisa. Ah. Kalau antum belajar kaidah fikih, oh bisa. Konsekuensinya ada enggak mau dukul sama anti atau anti ana cerai. Ah gitu. Ya, jadi paham sini. Misalkan itu contoh yang dianggap antum tar begitu. Terpraktekin kayak begitu lagi. Contoh. Biasa kalau begitu cepat pahamnya model-model antum ini. Kamu yang beneran isi kitab kagak paham-paham. Giliran dikasih contoh gitu, oh gitu. Kecuali Niko, udah dukul kagak tahu juga dukul apa. Ah, taib barakallahu fikum. Ya. Wa amma kalimatu fi hujurikum. Nah, adapun kalimat fi hujurikum. Ya. Fa hadhihi laysat ya. Bi qaidi ihtirazi. Ya itu bi hujurikum itu bukan apa ya terjemahnya? Bukan qaid ihtirazi. Ihtirazi itu gini maksudnya. Apa terjemahnya? Dia kayak ada nanti konsekuensinya, mafhum mukhalafahnya. Ya. Fi hujurikum kan tadi artinya apa? Dalam asuhan. Ini bukan qaid ihtirazi. Artinya kayak tadi yang Anda sebut. Artinya ketika antum punya anak tiri perempuan dari istri antum, tapi anak tiri itu dirawat sama bapaknya. Bapak kandungnya, bapak aslinya, bapak kandungnya udah nikah lagi juga sama perempuan yang lain. Jadi anak tiri antum tinggal sama asuhan bapak kandungnya dan ibu tirinya. Tiba-tiba dia main dong ke rumah ibunya, ketemu antum. Wah, antum kira siapa nih? Nah, ternyata anak tiri. Nah, antum baca ayat ini, wah ini kan koidnya nih, fi hujurikum nih. Di dalam asuhan kalian nih, kan saya gak ngasuh dia. Saya kan gak ngasuh dia. Kamu di asuhan bapak kamu kan? Ah, berarti boleh. Koidnya kan ini. Ah, ini bukan itu. Itu bukan koid ihtirazi. Bukan. Ya. Taib. Wa innama hiya. Disebutkan. Kenapa sama Allah disebutkan pakai fi hujurikum? Itu bukan koid. Kenapa disebutkan sama Allah di Al-Quran ini? Disebutkan ini. Wa innama hiya koidun aksariyun. Itu cuman koid aksari. Ya mayoritasnya kalau janda dibawa sama ibunya anaknya. Ya. Bapaknya kan meninggal misalkan. Bapaknya meninggal dibawa sama ibunya. Dibawa sama ibunya ketemu antum nikah sama ibunya. Ya dalam asuhan antum gitu. Ini apa namanya? Kebanyakannya. Qaid aksari. Ini min babil ghalib, kebanyakannya begitu. Jadi fi hujurikum itu bukan qaid. Ya. Bukan koid ihtirazi. Ngerti sini enggak? Ya, paham sini? Beda dengan yang tadi ya, yang ayat tadi mana bunyi ayatnya allati dakhaltum bihinna. Ah, ini baru koid ihtirazi. Ya. Kalau belum didukul, belum ada jima, ya berarti belum masih mutlak. Apa ini baru koid ihtirazi, baru boleh ya. Itu kan ayat haramnya nikah sama anak tiri itu mutlak. Berarti ini qaidnya ini. Tapi kalau fi hujurikum itu bukan. Udah ngerti sekarang? Hah? Ngerti gak Nopal? Ngerti? Masya Allah. Pak Supardi? Paham ya? Ah, Repi. Ngerti. Siapa yang belum ngerti? Raymond? Si loading. Apanya yang loading? Ah, Raymond, lihat ya ayatnya bunyinya. Ya, lihat. Waraba ibukumul lati. Ah, putri, anak-anak putri tiri, anak-anak putri tiri kalian, allati fi hujurikum, yang di bawah asuhan kalian. Yang dalam asuhan kalian. Minisaikum, anak-anak tiri itu, perempuan itu anak dari istri-istri kalian. Allati dakhaltum bihinna, yang kalian telah jima ibunya. Istri kalian itu kan ibu anak perempuan tadi. Nah, anak perempuan tadi itu, lihat kalimat fi hujurikum itu bukan qaid. Yang menjadi qaid adalah apa? Dakhaltum bihinna, yang kalian telah jima. Ya. Nah, kenapa disebutkan di Al-Qur'an fi hujurikum? itu karena qaid aksari. Mayoritasnya begitu, biasanya begitu. Ya, ibunya bawa anaknya ketika bapaknya meninggal. Nah, udah anaknya sama dia. Dia nikah sama Raymond. Nah, udah Raymond punya anak putri, langsung bonus. Nah, putrinya 4 lagi. Raymond nikah sama seorang perempuan, dapat bonus 4 lagi. 3 ada 3, nah, biar lengkap. 4 tuh. 3, oh, wah kata Raymond pas nih, gak perlu kemana-mana. Wah kalau gak bisa ya, kan kakak beradik. Satu lah, satu, nah, ini gak bisa Raymond ya. Terus anak perempuan itu dibawa sama bapaknya, muncul-muncul ke rumah Raymond. Nah, assalamualaikum papa Raymond, bisa kan? Nah, siapa nih? Papa-papa aja. Saya anak mama, ya, tapi saya tidak di asuhan papa Raymond, asuhan papa saya. Ya. Misalkan Raymond pakai ayat ini, wah ini kan koidnya fi hujurikum. Nah, ini kan bukan di bawah asuhan ana nih, berarti boleh. Oh, enggak bisa. Ya, itu bukan koid ihtirazi, itu koid aktsari. Ya. La yutaqayyadu bihi al-labdu. Yang lafaz tersebut tidak boleh dikait dengannya. Atau la yataqayyadu bihi al-lafadzu. Boleh juga gitu. Yang lafaz tersebut tidak ditakyid dengannya. Wala ta'tsirahu fil hukmi. Ya, dan juga tidak ada efeknya dalam hukum. Mau di asuhan antum apa enggak ada pengaruhnya. Ya. Selama ibunya sudah antum jima, ya itu anak perempuan tersebut haram selama-lamanya, jadi mahram. Jadi mahram. Walaupun ibunya nanti sudah meninggal. Ya, itu anak tersebut jadi mahram. Ya. Bidalili qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala fi nafsil ayah, di ayat itu sendiri. Lanjutannya, fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Ah, ini baru. Di ayat itu sendiri, fa in lam takunu dakhaltum bihinna. Nah, terjemahan bebasnya, kalau kalian belum menjima ibunya, belum dukul ke ibunya, fala junaha alaikum. Ah, enggak apa-apa. Enggak ada keberatan buat kalian untuk menikahi anak putri tiri tadi. Ngerti sini ya? Paham ini baru. Ngerti Raymond? Udah. Belum paham juga? Masih loading juga? Yang sebelumnya udah paham. Yang sebelumnya udah paham. Berarti sekarang gak paham dong? Ada-ada aja. Suhendar ngerti gak? Ya. Antum jadi bujang visioner. Kan anda udah bilang. Ya udah tahu kayak gini-gini. Ya visioner. Udah ngebayangin. Karena kalau mau ta'adud, jangan sama anak tiri, gitu. Nah, misioner, jangan sama anak tiri, ya. Jadi bujang polos, gak ngerti apa-apa. Makanya kalau bujang itu, belajar dulu. Belajar, pikir haid, nifas, itu penting. Supaya istri gak nanya ke orang lain. Nanya ke antum, makanya belajar pikir. Masa istri nanya ke ustad? Nah, antum ada. Nanyanya apa? Masalah kemaluan dia lagi. Ya Allah. Maka belajar, Pak, belajar fikih nikah. Belajar kitabul buyu' biar tahu penghasilan yang halal. Ya, biar enggak ngasih anak orang harta yang haram. Nah, berikutnya. Seandainya qaid haramnya itu adalah putri itu sendiri berada dalam asuhan suami wa riayatihi dan juga penjagaannya, la dzukira, pasti disebutkan inda syurutil, ya, ketika disyaratkan halal menikahinya. Dan juga diangkatlah keharaman inda takhaluful qaid, jika qaid tersebut bercampur, yaitu bercampur dengan dukhul bil um, itu menjima ibunya. Baik, berikutnya min furu'il qaidah wa tatbiqat wa min furu'il qaidati, di antara cabang-cabang kaidah ini dan juga tatbiqatuha, ya, penerapannya. Ya, wa tatbiqatiha, dan juga penerapannya. Prakteknya. Naam, tafadhol, dibaca sini. Ya. Anwar. Munasibat qalilan law kas au kasiran terus li anna tawkila bil bai'i jaa mutlaqan fa yajri 'ala mithlihi wa bihi aqada madadu arba'a wa tis'ina wa arba'a wa al min majallat fil ahkami al adliyati haythu nasfat ala anna lil wakili bil bayi ila atlaqat wa kalatuhu ayyabi'a mala ida utliqat wa kalatuhu ida utliqat wa kalatuhu ayyabi'a mala muwakilihi isim fa'il muwakilihi munasibat munasiban qalilan kana au katsiran. Di antara cabang dan penerapan kaidah ini qala al-muallif rahimahullah taala yang pertama wakil. Ya. Perwakilan bil bai' dalam jual beli idza kanat wakalatuhu mutlaqatan, apabila perwakilannya itu mutlak maka boleh bagi yang diwakilkan perwakilan tadi yabi untuk menjual ya juzlahu ayyabi'a untuk menjual ya ma li muwakili bi syai'in, menjual apapun ya milik barang orang yang mewakilkan bisa mani dengan harga alladhi yarahu yang dianggap munasiban yang dianggap layak ya, sesuai qalilan au kana katsiran ya yang baik sedikit atau banyak lebih sedikit atau lebih banyak ya. Misalnya begini, ada orang datang ke antum, ya, bawa motor, jualinlah nih, antum kan jago nih, main online, di marketplace, jualinlah motor saya nih, harga pasarannya motornya 10 juta misalkan, ya, misalkan 10 juta, dia nggak tentuin, dia nggak, udah jualin deh, nah, berarti mutlak apa mukayyad? Mutlak, kalau mukayyad, jualin deh nih, paling mentok dari aneh 10 juta itu berarti mukayyad. Ya, bisa dipahami. Nah, berarti dia boleh. Ya udah sesuai harga yang layak aja, munasib. Ya. Tetap ternyata dikasih nih. Nih, 9 juta lebihnya buat anak dia bilang. Ini boleh. Atau dijual nih 11 juta. Nah, ini yang harga yang layak segitu. Motor tahun dia emang segitu dijual tahun ini. Motor keluaran tahun itu layaknya segini. Taib. Tapi kalau dia datang dengan lafaz muqayyad, nih 9 juta dari aneh. Dia berlakukan mutlak 8 juta. Oh enggak boleh. Nanti datang keterangan. Dia mesti bayar ya yang kurang dari yang telah ditetapkan oleh sang muwakil yang mewakilkan tadi. Ya, ngerti sini? Baik. Nah, ini menurut Imam Abi Hanifah. Kenapa? Karena tawkil perwakilan bil bai' ya, mewakilkan dalam jual beli ja'a mutlaqatan. Ja'a mutlaqan itu datang dengan lafaz mutlaq, maka ia jadi ala itlaqi. Ya berlaku kemutlakannya juga. Maka dari sini diambil dari materi ke 1494 dari majalah Ahkam Adliyah, yaitu di mana ditetapkan nasat ala anna, ya ditetapkan bahwasanya anna litaukil bil bai', bahwasanya litaukil bil bai' idza utliqat wakalatuhu, apabila perwakilannya itu di mutlakan maka wakil itu orang yang diwakilkan, dia boleh menjual ya, dia boleh menjual idza utliqat wakalatuhu ayyabi'a malahu mala muwakilihi, dia boleh menjual harta barang ya, barang orang yang mewakilkan kepadanya bisaman dengan harga alladhi yarahu munasiban, dengan harga yang dia pandang layak cocok pantas. Qalilan au kana au katsir. Ya, baik sedikit atau banyak. Ya. Bisa dipahami sini? Nah, terus Ainur. Ainul, masa ainul? Ayyana. An yataqay an yataqayyada yataqayyada bi hadha samani fala yabiuna mali muwakkilihi ya mali muwakkilihi illa bi hadha samani wa hadha ma ja'a fi maddati khamsatu wa tisina fi maddati khamsatu fi maddati majrur khamsatin kham wa arba'in arba itu enggak ghairu munsharif. Arba bukan ghairu munsharif walaupun wazannya af'al. Ya, terus arba'in wa alfin min majalatil ahkam al-aliyati haitsu ja'a fiha laisa lil wakili idza kana al-muwakkilu qad ayyana baru bi wa in fa'ala in aqada ala ijazati walau ba'a bi nuqsan bila idnil waqi an yadmanahu lakin law ayyana al-muwakkilu namun seandainya orang yang mewakilkan tadi ayyana menentukan diwakilihi kepada perwakilannya tadi ya samanan muayyanan harga tertentu fa'alal wakil maka wajib bagi orang bagi sang wakil ayataqayyada bihadza samani untuk mengikat dengan barang ini dengan harga ini enggak boleh lebih fala yabiu ma li muwakkilihi illa bihadza samani maka dia enggak boleh menjual apapun milik sang orang yang mewakilkan kepadanya ya dengan harga tersebut karena sudah ditakyid dengan harga tertentu. Ya, terdapat keterangan dari materi 1495 dari majalah Ahkam Adliyah di mana disebutkan apabila mewakil sudah menentukan harga maka tidak boleh bagi wakil menjual kurang dari harga tersebut. Ya. Laisa lil wakil idza kana al muwakkilu qad ayyana lahu samanan ayyabi'a bi anqasa min dzalika samani. Enggak boleh. Jadi kayak tadi tuh, antum datang orang ke antum ya. Pak Tony. Tekan tua. Datang jualin motor saya dong dengan harga 10 juta. Ah enggak boleh kurang dari 10 juta. Enggak boleh kurang. Kalau kurang ganti. Kenapa? Loh orang udah ditakyid kok malah berlakukan hukum mutlak. Kalau udah datang takyid dia berlaku hukum takyid. Ya berlaku ya hukum yang itu. Yang antum pahami dari mutlak enggak berlaku. Kalau dilanggar ya ada konsekuensinya. Wajib ganti, berdosa kalau enggak. Nah. Ya, lihat. Nah, wa in fa'ala, nah kalau sekarang si wakil melakukan apa? Menjual barang di barang si mewakil kurang dari yang telah dia takyid, yang ditentukan. Ya, in aqada al-bai'u, maka baiknya gimana? Sah enggak? Ya, sah enggak? Maka in aqadal bai'u mauqufan, maka keabsahan. Ya, barang tadi itu mauqufan. Itu mauquf, apa maksudnya, tergantung, tergantung ala ijazati mewakili, kepada pembolehan, izin pembolehan dari sang mewakilkan. Ya, si mewakil mengatakan Ilham tidur, si mewakil menyatakan barang, jual barang saya 10 juta. Dia jual 9 juta. Keabsahan jual barangnya tadi itu tergantung si mewakil. Ya udahlah, jatah ente deh. Tapi besok-besok harus sesuai dengan harga yang aneh yang tentuin ya. Tapi kalau sang pemilik barang kata, oh gak bisa, saya kan jual minta 10 juta. Kenapa kamu jual 9 juta? Habis gak ada yang mau. Ya udah kalau gak ada yang mau gak usah jual. Kan udah ditakhid. Berarti apa? Dia mesti wajib mengganti. Ini konsekuensinya dari mengindahkan hukum yang sudah muqayyad, malah berpaling ke mutlak. Padahal udah di mutlak tadi udah ditakhid, udah gak berlaku. Nah, baik. Walau ba'a bi nuqsan tsamani bila idnil muwakkili wa sallama al mabi'a ila al mushtari. Dan seandainya dia menjual dengan harga kurang dari yang telah ditentukan tanpa izin dari mewakil, barang pun sudah diterima ke pembeli, diserahkan kepada pembeli, fal mewakil, fal muakal, bukan, kok mewakil, muakal ya. Tadi siapa yang baca? Ainur. Masa si mewakil juga yang ganti barang-barang dia? Maka muakal, muakal itu si wakil. Maka si muwakkal ayat mana dzalika nuqsanu, ya. Maka si muwakkal mesti kekurangan tadi mesti diganti. Ya. Ayat mana dzalika nuqsan. Dia mesti mengganti kekurangan tadi. Nah. Ngerti sini ya kayak tadi. Jual barang diamanin 10 juta dijual 9. Nah, ganti yang sisa 1 juta. Nah, itu mau enggak mau. Ya. Terus coba siapa si Sabit, baca Sabit. Takyidi itu yaknya satu. Li'anna dalila taqayyudi. Takyidu samani. Mukhalafatuhu. Biguban, bigubanin yasirin, bigubanin fahishin, shirau fa'il waqa'ah, di anna wakalatahu. Illa annaha muqayyadatun dalalatan. Nah. Nah sekarang wa inna makanal hukmu kama ja'a fi hadzal maddati. Nah, hukum ini sebagaimana datang dalam materi ini ya. Inni anna dalil taqayyud, karena dalil taqayyud, dalil untuk mengkerucutkan itu yaitu taqyidus saman, penentuan harga, mengkerucutkan dari jual barang saya tapi dengan harga segini. Ja'an nasan itu datang dalam bentuk nas. Ya, dalam bentuk nas. Ya, nas artinya apa? Sudah ketetapan dia, jual, saya jual barang saya dengan harga 10 juta. Itu namanya dalalah nas. Itu namanya nas, bukan dalalah. Ya, takyid tersebut namanya nas. Kalau dalalah begini mungkin, saya jual, ini jualin motor saya sesuai dengan harga pasaran aja. Ya, namanya harga pasaran, ya, fluktuatif kurang lebih sekian-sekian. Tapi kalau ini apa namanya? Nas, sesuai dengan nas. Atau dia mengatakan dengan harga yang normal, itu dalalah. Itu dalalah. Ya, dalalah. Dengan harga yang normal, itu dalalah. Tapi kalau dengan harga paling dikasih minimal 10 juta. Itu nas. Itu nas. Tapi kalau jualin motor saya dong, ah itu mutlak. Mau jual harga 10 ribu kek. Dijual, nanti jual. Jual. Harga berapa? Ya normalnya aja lah. Dalalah. Berapa? 10 juta minimal. Nas. Udah bisa klasifikasikan ini? Nas. Ya. Fala tajuzu mukhalafatuhu, enggak boleh diselisih. Ya. La wakala rajulan, seandainya dia memberi perwakilan kepada seseorang bisyira'i syai'in, untuk menjual sesuatu. Ya, atau untuk membeli sesuatu. Ya. Bisyai'in muayyanin lam yubayyin az-zamana. Namun dia tidak menentukan, menjelaskan harga. Kana lil wakil, maka boleh bagi sang wakil ayyashtariyahu, untuk membeli barang tadi, ya, bimislil misli bigubanin yasirin, bisamanin misli, dengan harga yang semisal dengan guban yasir. Guban yasir nanti lawannya guban fahish. Ya, guban yasir itu melebihi dikit lah standar. Ya. Kalau guban fahish lebihnya banyak atau kurangnya banyak. Ya, nah ini guban yasir gini. Misalkan antum memberikan perwakilan pada seorang untuk beli, beliin saya motor dong. Kamu beli aja, ntar uangnya saya ganti semua, uang harga motornya. Atau beliin saya handphone dong, merek ini, tipe ini, tipe ini. Kamu silakan dat. Kemana, ke Roxy atau kemana? Atau datang main ke counter handphone. Ya, sebutin. Ya, mereknya yang diinginkan, ukurannya, speknya, bla bla bla segala macam. Berapa harganya? Di pasaran harganya misalkan 2 juta. Antum beli 2 juta 100. Itu namanya guban yasir. Guban yasir. Ya, ternyata oh, yang toko ini 2 juta 100. Guban yasir. Nah, kalau berapa harganya? 6 juta. Itu namanya guban fahish. Ya. Lakin la yajuzu ayyastariyahu biqubanin fahishin. Ya, enggak boleh bagi dia untuk membeli barang yang dia suruh tadi, yang dia diperintahkannya tadi dengan guban fahish. Wa in fa'ala waqa'a syira'u lahu. Nah, kalau dia melakukan, ya berarti telah terjadi dia membeli tadi, sah. Wa dzalika li'anna wakalatahu wa in kanat mutlaqatan. Nah, yang demikian karena wakalah dia tadi, perwakilan dia tadi, walaupun itu datang dalam bentuk mutlak, illa annaha muqayyadatun dalalatan. Namun wakalahnya itu datang dalam bentuk muqayyadah, sudah terikat, terkerucutkan. Bi adami tajawuzi ila gubanil fahish, supaya tidak melampaui dari guban fahish. Ya, kelewat batas gitu kelebihannya. Cukup ya. Nanti kita lanjut lagi insyaallah ke kaidah ke-10. Subhanallah wa bihamdih, syadzaa ila anta, astaghfiruka.